Mitra bisnis, beberapa waktu lalu Jakarta lumpuh dikepung banjir yang dinilai sebagian orang lebih parah dari banjir 2007 lalu. Melihat kenyataan itu, beberapa pihak menilai Jakarta sudah terlalu jenuh dengan berbagai permasalahannya sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Terkait hal itulah beredar kembali wacana pemindahan ibu kota negara ke kota lain. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya, yuk pindahkan ibu kotanya, kan banjirnya nggak bisa yuk tidak juga selesai kan. Tetap aja kena banjir Jakarta, biarpun ibu kotanya mungkin di atas gunung di mana, di Montaro kan, terserah yuk aja kan. Tapi ada nggak duit kita untuk memindahkan itu? Mau nggak semua di mana pemerintah pusat, dari parlemennya, dari apa semua itu berkantor di tempat lain? Ya toh, jadi ini sebenarnya mimpi-mimpi ya. Yang mungkin mestinya kita mesti lihat untung ruginya, menyelesaikan ini gimana dan apa yang menjadi prioritas. Kalau prioritasnya itu prioritas banjir, kita selesaikan banjirnya, bukan menyelesaikan ibu kotanya pindah-pindah. So, banyak juga ibu kota pindah-pindah di negara-negara di luar negeri itu banyak yang nggak berhasil malah pindah-pindahnya itu juga. Jadi kita ini harus pelajari dulu, jangan cuma asal ngomong aja dari mana duitnya, bagaimana, apa mau pindah semua anggota parlemen-parlemen kita ini, misalnya taruh di Kalimantan Tengah gitu. Ini kan sudah menjadi isu lama. Yang menurut saya nggak ada yang perlu kita perhatikan lagi atau kita nanggapi lagi. Kecuali lu ada duit dan lu sudah siapkan ini semua untuk pindah. Kan bukan pindahnya itu juga bukan cuma pindah pemerintah pusatnya. Lu mesti pindahkan semuanya daripada birokrasinya, parlemennya, kegiatan-kegiatan lain-lainnya. Sudah itu dari mana duitnya? Ya, lu mungkin bikin istana lebih gede lagi lah. Di mana lu mau gitu ya. Di tengah Kalimantan yang mentaruh di mana sih saya sih. Semua bisa saja kalau ngimpi. Tapi kalau nggak ada duitnya, itu mau bisa apa? Itu kan semua itu orang ngomong tuh bukan soal banjir ya diselesaikan, tapi mengimpi-ngimpi yang nggak ada urusannya dengan banjirnya. Ini yang bodoh-bodoh ini nggak ngerti saya gitu. Nah, sebenarnya kalau pusat pemerintahan dan pusat bisnis ada di satu kota bermasalah atau tidak sih Pak? Nggak ada apa-apa, jadi satu juga nggak ada apa-apa, nggak jauh juga. Seperti Kuala Lumpur sebenarnya nggak jauh dia. Ya, toh? Tapi kalau mau jauh seperti Amerika, Washington, sama New York misalnya pusat bisnisnya sih bisa-bisa saja. Australia itu juga bisa-bisa saja. Tapi kan enggak, apakah itu berhasil dalam satu kebersamaan dan punya enggak kita uang untuk betul-betul membuat ini eksklusif. Pemerintahnya mau semua kebutuhan semua pindah ke sana, semua pindah di sana dan itu ada gunanya dan lebih menguntungkan negara itu atau enggak. Saya pikir semua itu bisa. Tapi kan kita mesti melihat dari kepentingan nasional kita, apa untung ruginya kepentingan nasional kita itu dan bagaimana caranya. Untuk melakukan perpindahan step by step misalnya, dia mau coba dulu Departemen Perikanan dia tahu di Maluku gitu. Itu bisa-bisa saja, tapi bagaimana nanti kalau sidang kabinetnya yang tiap-tiap kali dipanggil sama SBY itu dia mesti terbang tiap-tiap kali dari Maluku gitu, atau dia bisa melalui ini aja, telekonferensi dan lain-lain. Itu saya nggak ngerti, jadi semua itu tentu kita mesti bicarakan dan kita hitung satu persatu gitu masalahnya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.